بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita الجامع كتاب الجامع dari بلوغ المرام karya Hafidz Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita masih pada bab Al-Birr Wasilah, perintah untuk berbakti, berbuat baik dan menyambung hubungan baik. Wa'an Abi Ayyub radhiyallahu an, dari Abu Ayyub, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layal, tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar, meninggalkan saudaranya, berseteru dengannya lebih dari 3 malam. Yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha, di mana keduanya saling bertemu, namun yang ini berpaling dari yang itu pun berpaling dari yang ini. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, dan yang terbaik dari keduanya adalah yang pertama memberi salam. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini merupakan adab albir, bakti seorang muslim kepada saudaranya muslim yang lain, di mana Rasulullah melarang untuk tahajur, saling berseteru, tidak memberi salam, tidak bertegur sapa, permusuhan di antara keduanya lebih dari 3 malam. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, maka dengan ini, seperti para ulama sebutkan, hadis ini menjelaskan tentang haramnya perseteruan di antara muslimin lebih dari 3 malam. Maka terfahami dari ini bolehnya perseteruan itu 3 malam ke bawah, yang tidak sampai 3 malam. Imam Nawawi sebutkan kurang dari 3 malam mafhum hadis itu diperbolehkan. Hal itu ma'fu, termaafkan dalam syariat, karena Bani Adam yang namanya anak keturunan Adam manusia punya jibillah, punya watak bawaan, tabiat marah, tersinggung, sakit hati, dan yang semisalnya, sifat akhlak jelek itu ada padanya, maka dimakfukan, diberi keringanan, diampuni kalau perseteruan itu kurang dari 3 malam, sehingga bisa hilang apa yang terjadi di antara keduanya, dari permusuhan dan kebencian. Fayu'ridhu hadha wa yu'ridhu hadha. Di lafaz lain riwayatnya menyebutkan fayasuddu hadha wa yasuddu hadha, dan maknanya serupa. Yang ini menghalangi, yang itu pun menghalangi. Yang ini menghalangi, berpaling, tidak mau memberi mukanya. Yu'rid berarti urdnya, muka tidak ingin dia hadapkan dengan manis, senyum kepada saudaranya. Dia buang muka dari saudaranya tersebut. Di dalam hadis larangan tahajur atau hijrah, perseteruan di antara muslimin, kata Hafidz rahimahullah, itu menunjukkan semula yang namanya tahajur, ketika seorang muslim meninggalkan saudaranya, baik itu bentuknya perbuatan atau perkataan, dia meninggalkan saudaranya dengan perbuatan-perbuatannya, sikap, ataupun dia meninggalkan saudaranya itu dengan kata-kata, dengan perbuatan ya semacam berpaling, tidak mau mendatanginya, tidak memberi muka, dengan perkataan ya semacam tidak mau memberi salam, tidak mau bertegur sapa. Hadis seperti tersebutkan diperbolehkan mafhumnya kurang dari 3 malam tahajud, perseteruan antara muslim dengan muslim yang lain. Batas toleransi ini 3 hari ke bawah untuk muraat, sekedar menjaga perasaan manusia. Dia tersinggung, sakit hati, labas, namanya juga orang. Tapi diberi batasan oleh syariat maksimal 3 malam, tidak boleh lebih dari itu untuk dia lampiaskan marahnya dan emosinya kepada saudaranya tersebut. Di dalam hadis ini yang para ulama sebutkan, selama keduanya dalam perseteruan, maka keduanya terus di dalam dosa. Di dalam hadis di Musnad Ahmad, juga Sahih Ibnu Hibban, tersebutkan dari hadith Hisham bin Amir, fa innahuma nakithani 'anil haqq madama 'ala siramihima, keduanya teranggap berpaling dari al-haq, keduanya teranggap meninggalkan al-haq selama terus dalam perseteruannya. Wa awwaluhuma fai'an yakunu sabaqahu kafarah, dan yang pertama kembali berbuat baik, berbakti kepada saudaranya, yang pertama melakukan kafarah, dan kafarahnya adalah dengan memberi salam kepada saudaranya tersebut. Dari sini kemudian para fuqaha sebutkan bahwa dosa ini, perseteruan, cukup dan teranggap selesai, hilang dengan hanya memberi salam kepada saudaranya yang bermasalah dengannya, dengan dia ucapkan salam, assalamualaikum, sudah teranggap keluar dari dosa perseteruan lebih dari 3 malam. Demikian menurut sebagian para ulama. Namun Imam Ahmad rahimahullah punya penilaian lain, di mana beliau katakan tidak cukup, belum teranggap dia itu selesai dari perseteruannya sampai dia kembalikan hubungan antara dia dengan saudaranya itu seperti sedia kala. Kalau sedia kala hubungannya mesra, ramah tamah, ada keakraban, ada kedekatan, ya harus dia pulihkan seperti semula. Kalau hanya sekedar salam, mungkin orang misalnya assalamualaikum, tapi masih ada ganjalan dalam hati, dia gak bisa. Awalnya masya Allah guyon, namanya teman dekat, ngobrol santai, ada suasana hangat, hubungan baik di antara keduanya. Kata Imam Ahmad, itu yang harus dia kembalikan. Gak cukup hanya memberi salam kepada saudaranya sementara masih ada kerenggangan jarak antara dia dengan saudaranya tersebut. Kata Imam Ahmad pula, jika yang terjadi itu hijrah, perseteruan dengan kata-kata, dan dia gak mau bicara, gak mau bertegur sapa, gak mau sama sekali, maka juga tidak cukup hanya sekedar dengan salam. Tidak cukup dianggap selesai, sudah tidak dosa. Belum cukup teranggap dia keluar dari dosa hajar kalau hanya sekedar memberi salam, tetapi harus ada obrolan dan omongan yang ramah tamah, hubungan baik, layaknya teman dengan temannya yang akrab. Nah, dia ajak bicara saudara dia tersebut. Demikian kata Imam Ahmad rahimahullah, juga Imam Ibnu Al-Qasim rahimahullahu taala. Kata Qadhi Iyad pula, jika seorang meninggalkan pembicaraan dengan saudaranya, tidak mau berbicara, maka persaksian fulan ini tidak kami terima, menurut Qadhi Iyad, atas saudaranya. Antara Ahmad dengan Zaid diketahui keduanya ada perseteruan, tidak bertegur sapa, tidak ini. Maka jika Ahmad bersaksi bahwa Zaid berbuat begini, melakukan itu, tidak bisa diterima selama belum pulih hubungan di antara keduanya. Bahkan kata Qadhi Iyad, kalaupun dia sudah memberi salam, Ahmad misalnya sudah memberi salam kepada Zaid, belum cukup, tetap persaksiannya ditolak kalau dalam mahkamah syariat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini Imam Nawawi sebutkan hadis tidak menjadi hujjah bagi mereka yang berpendapat bahwa kufar, orang-orang kafir, tidak terkena khitab dalam syariat, tidak terkena perintah-perintah, larangan-larangan dalam syariat. Artinya itu hanya ditujukan kepada orang yang beriman saja. Kalau berdalil dengan hadis ini, la yahilu li muslim, dosa perseteruan, ya Rasulullah sebutkan tidak halal seorang muslim, berarti orang kafir enggak masuk. Kata Imam Nawawi, tidak benar. Hadis ini tidak menjadi hujjah demikian, bahwa orang-orang kafir tidak terkena larangan-larangan dan perintah-perintah di dalam syariat. Adapun penyebutan muslim di dalam hadis tidak halal bagi seorang muslim, karena memang yang langsung mengemban dan tertuju padanya perintah syariat ya kepada dia, dan dia yang manfaat perintah dan larangan itu bermanfaat ya hanya bagi orang yang beriman, mengimani. Makanya kemudian kepada mereka ditujukan penyebutannya, muslim begini, mukmin begitu, dilarang muslim, hendaknya muslim begini atau mukmin begitu. Tidak berarti yang kafir tidak masuk dalam perintah-perintah atau larangan-larangan tersebut. Tentunya masalah ada khilaf, perselisihan di kalangan ulama. Bagi yang seperti Imam Nawawi menyatakan terkena, yang kafir pun terkena, ya berarti dia dosa berlipat-lipat ganda. Satu kafir dia tidak beriman, tidak bertauhid, dia dosa yang sangat besar, plus dosa-dosa dia tertambah ketika dia tidak menjalankan perintah-perintah syariat dan tidak meninggalkan larangan-larangannya, juga menumpuk dosanya kepada si kafir. Kafir itu dosa tersendiri, plus dia gak sholat, dosa karena dia gak sholat tercatat dalam dosa dia. Dia gak zakat, dia gak puasa, dia gak haji, misalnya dia minum khamr, dia berzina, semua itu catatan dosa bagi dia. Mereka kuatkan pendapat ulama ini, antara lain dengan yang Allah sebutkan di surat Mudathir, yang Allah kisahkan tentang penghuni neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar, apa yang menjerumuskan kalian di neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin, kami itu tidak bersama orang-orang yang sholat. Orang-orang kafir ini penghuni neraka. Ketika ditanya apa yang menjerumuskan kalian di neraka, yang mereka jawab itu, lam nakum minal musallin, kami tidak bersama orang-orang yang sholat. Walam nakunut imul miskin, dan kami pun tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Padahal ini semua furu' syariat, perintah-perintah untuk memberi makan miskin, untuk sholat. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idhin, dan kami ikut berfoya-foya dengan mereka yang berfoya-foya meninggalkan syariat. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami pun mendustakan hari akhir, kiamat. Hatta atana al-yaqin al-ayah. Hadis juga disebutkan oleh para ulama bahwasanya hadis ini seperti kata Imam Ibnu Abdul Barr, penyebutan tidak halal, la yahil, tidak halal bagi seorang muslim, berarti itu haram. Ketika dinafikan yang halal, maka keharusannya, maknanya berarti dia jatuh kepada yang haram, dan tentunya yang melakukan yang haram berdosa. Kata Imam Ibn Abdul Barr, ijma' para ulama, mereka sepakat bahwa tidak boleh seorang muslim itu berseteru, baik dengan perbuatan atau kata-kata, dengan muslim yang lain lebih dari 3 malam. Ijma' kalau itu haram, kecuali, para ulama sebutkan, kecuali orang yang takut dan khawatir akan rusak agamanya jika berbicara, apalagi duduk bergaul dengan seseorang diketahui dia itu membawa pemikiran sesat, punya pemahaman, dan dia aktif menyebarkan itu, berdakwah. Dikhawatirkan iman dan agamamu rusak jika dekat, apalagi ngobrol bergaul dengan dia, maka boleh kamu menjaga untuk tidak berbicara dengannya. Atau bahkan orang yang akan bisa menimpakan dan memasukkan madarat, bahaya pada dirimu atau duniamu, boleh, kata Imam Ibn Abdul Barr, orang yang kamu tahu akan menimpakan madarat terhadap dirimu atau duniamu. Kamu tahu fulan ini, jika kamu dekat dengannya, dirimu akan dirugikan. Entah kamu disakiti, didolimi, dipukul, atau semisal itu. Atau duniamu, kamu akan ditipu, dibawa lari hartamu dan itu ma'ruf dari fulan misalnya, kamu tahu, maka boleh kamu meninggalkan dia dan menjaga jarak. Tidak akrab dan tidak berhubungan baik dengannya, boleh, demi menjaga keselamatan agamamu, dirimu, atau bahkan hartamu. Sehingga dengan ini yang dikehendaki hadis, ya kalau itu murni urusan-urusan pribadi atau duniawi, artinya hanya urusan ketersinggungan, salah faham, kata-kata tajam, omongan ini, sikap begini, orang punya perasaan, punya ini, diberi tenggang waktu oleh syariat, kamu mau berseteru, tidak memberi salam, tidak bertegur sapa, tidak boleh lebih dari 3 hari. Adapun tadi orang-orang yang dikhawatirkan, maka itu boleh selamanya, selama kamu khawatir dari dia dan tidak ada perubahan pada orang itu, bisa mencelakakan agamamu, imanmu, hartamu, duniamu atau dirimu, maka selama ada kekhawatiran itu, ya selama itu pula boleh kamu menjauh darinya. Tentang hal ini para ulama menyebutkan kaidah yang disebutkan Imam bin Abdul Bar, rubba hajrin jamil khair min mukhalatatin mu'ziyah. Betapa seringnya hajar kamu menjauhi orang, tapi dengan cara baik, dengan bimbingan syariat, sengaja kamu tidak mau datangi, tidak mau kamu temui, tidak kamu tegur sapa dengannya, orang-orang tadi yang dikhawatirkan darinya, itu jauh lebih baik daripada pergaulan yang menimbulkan adza, menimbulkan gangguan, menimbulkan madarat. Lebih baik pisah, lebih baik ada jarak daripada dekat, akrab tetapi merusak. Ya merusak kamu, ya merusak orang yang kamu dekati itu, semakin banyak dosanya. Hanya saja kemudian yang iskal, yang jadi masalah, yang disebutkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika memperlakukan Abdullah ibn Zubair ibn Awam radhiyallahu taala anhum, di mana Aisyah enggak mau menemui ibn Zubair, keponakannya, dan tidak mau bertemu dengannya, dihajar oleh Aisyah. Perkaranya atau sebabnya, ketika Ibn Zubair katakan tentang Aisyah, la ahjuranna 'alaiha, akan aku masukkan Aisyah itu ke dalam hajr, dihijr atau ini dianggap oleh Ibnu Zubair orang yang pantas untuk dibatasi tasarrufnya dalam harta, layaknya anak kecil. Anak kecil kan diperintah walinya untuk mengatur uangnya, enggak boleh semua dikasihkan padanya, tapi dibatasi, dia perlu suatu apa baru diberi. Artinya orang yang memang dianggap enggak cakap dalam membelanjakan harta, enggak pandai di dalam mengolah uang, dikhawatirkan israf, dikhawatirkan tabdzir, perlu dihajar. Ibnu Zubair katakan itu kepada Aisyah. Marah Aisyah radhiyallahu anha. Maka kata Aisyah, "Tidak boleh Ibnu Zubair bertemu denganku." Dan tidak mau Aisyah. Dan lama radhiyallahu taala anha menjaga jarak dari Ibnu Zubair. Padahal Rasul SAW melarang perseteruan semacam ini lebih dari 3 malam. Dan ini Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, yang tentunya faqihah dan alimah. Makanya kemudian para ulama menjawab tentang riwayat ini, antara lain yang disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah, yang haram sekedar kalau orang itu gak mau memberi salam kepada saudaranya. Adapun yang dari Aisyah ini tidak berarti Aisyah gak mau memberi salam kepada Ibnu Zubair. Dia salam-salam kepada Ibnu Zubair atau menjawab salam beliau. Tetapi Aisyah lakukan itu karena beliau tidak mengizinkan siapapun dari lelaki terutama untuk masuk menemui beliau kecuali seizin beliau. Kecuali yang memang punya hubungan mahram dengan beliau, termasuk Ibnu Zubair, karena keponakan anak Asma saudara Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Itu pun Aisyah samakan, artinya hatta Ibnu Zubair enggak boleh, harus dengan izin Aisyah. Kalau diizinkan bisa temui Aisyah, kalau tidak, tidak akan boleh. Dan tidak diizinkan beliau, tidak akan boleh menemui Aisyah. Tetapi jawaban Imam At-Tabari ini dilemahkan oleh Hafidz Ibn Hajar rahimahullah, yang lebih tepat kata beliau jawaban para ulama lain, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha melihat bahwa Ibnu Zubair radhiyallahu taala anhuma telah melakukan atau melontarkan kata-kata yang sangat tajam, sangat besar terhadap diri Aisyah tadi, menganggap Aisyah layaknya anak kecil yang tidak pandai di dalam membelanjakan harta. La ahjuranna 'alaiha, kata Ibn Zubair, akan aku hajar Aisyah. Ini hartanya akan diatur, dianggap seperti anak kecil, mubadzir dalam membelanjakan harta, terlalu royal begini-begini. Tersinggung sangat Aisyah. Ya tentunya, kif. Seorang bibi, apalagi beliau seorang alimah faqihah, ummul mu'minin. Selain itu, khalah. Khalah bibi dari Ibnu Zubair sendiri. Maka ucapan Ibnu Zubair beliau lihat sebagai ucapan yang besar kesalahannya. Karena itu pertanda mengurangi kehormatan dan kemuliaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh sebab itu beliau ingin didik Ibnu Zubair dengan larangan beliau atau tadi untuk tidak menemui dan tidak boleh masuk kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu yang dijawab oleh para ulama tentang kisah Aisyah. Lama, sekian lama Aisyah enggak mau bertemu dengan Ibnu Zubair. Sampai disebutkan pada akhirnya diberi syafaat Ibnu Zubair. Ibnu Zubair gelisah tentunya, kif. Ini Ummul Mukminin dan khalah bibi beliau. Dan tentunya gelisah dan sedih enggak boleh bertemu dan enggak mau menemui Ibnu Zubair. Sehingga banyak para sahabat memberi syafaat untuk Ibnu Zubair. Sudahlah Aisyah, itu ponakanmu sendiri, begini begini ini ani diberi dirayu-rayu diberi syafaat untuk menerima Ibnu Zubair, sampai pada akhirnya pun diterima oleh beliau. Al-muhim, kisah itu tadi diarahkan oleh para ulama menunjukkan orang seperti para masyayikh sebutkan hendaknya lebih berhati-hati di dalam berbicara, di dalam berkata-kata. Orang berbeda satu dengan yang lain, apalagi kalau itu kedudukannya lebih menuntut untuk kita berbakti padanya, untuk menjaga hubungan baik dengannya. Dan para ulama salaf banyak yang melakukan seperti itu jika mereka melihat kemaslahatan dalam perseteruan, dalam tanda kutip kalau itu secara lahir terlihat sebagai perseteruan, namun bukan perseteruan yang haram. Tidak bertegur sapa dan menjaga jarak, terutama tentunya kepada ahlil batil, ahlil bid'ah, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya melakukan itu pada Ka'ab ibnu Malik dan dua sahabatnya. Demikian pula kata Imam Khattabi, termasuk dalam hal ini pula antara orang tua dengan anak. Jika seorang bapak melihat anaknya yang sangat bandel, sallallahu alaihi, misalnya durhaka atau apalah, maka dihajar oleh orang tuanya, nggak mau ditegur sapa, bahkan tidak mau diberi salam dan tidak mau menjawab salam anaknya lebih dari 3 hari, boleh kata Imam Khattabi. Kalau itu antara orang tua dengan anak dalam rangka takdib, mendidik dan mengajari dia supaya dia sadar besar kesalahan yang dilakukan, karena ini posisi orang yang lebih berkewajiban dia untuk berbakti padanya. Kemudian si anak durhaka, berani kepada orang tuanya begini, dihajar. Atau alasan-alasan lain yang memang itu dibenarkan di dalam syariat. Sebagaimana Ibnu Umar gak mau bertegur sapa dan melihat muka anaknya Bilal, yang ketika Ibnu Umar katakan hadis Rasul sallam, la tamna'u ima Allah masajid Allah, jangan kalian larang para wanita itu kalau mau sholat di masjid. Kata Bilal anak beliau, wallahi lanamna'ahun, demi Allah akan kami larang para wanita ini, ibu kami, anak-anak perempuan kami, saudara-saudara perempuan kami. Kata Ibnu Umar, aku katakan padamu Rasulullah, katakan jangan kalian larang para wanita, kamu tabrak, kamu benturkan, kamu tentang dengan kamu katakan demi Allah akan aku larang. Sungguh aku tidak akan berbicara padamu. Kata Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar enggak mau bicara kepada Bilal, anaknya, anak kandungnya. Sampai disebutkan lama tentunya itu berlangsung. Sampai di kala Ibnu Umar sudah menginjak akhir hayatnya, mau meninggal, tentunya anaknya pada kumpul di situ. Bilal tentunya merasa punya salah dan beban. Dia minta maaf, mau membenahi hubungannya dengan ayahnya, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Ibnu Umar ketika itu hanya berbaring karena sakit keras. Bilal datang untuk bertatap muka, yakni agar Ibnu Umar tahu Bilal ada di sini dan mau membenahi hubungan, mau minta maaf. Ibnu Umar berpaling, buang muka ke arah lain, muter Bilal ke arah sana, melihat wajah ayahnya untuk membenahi hubungan. Kembali Ibnu Umar melengos dan membuang mukanya ke arah lain. Cukup lama perseteruan itu, dan ini bukan tercela, tidak termasuk kata Imam Khattabi, karena ada kemaslahatan yang diinginkan ketika seorang anak melanggar tuntunan, apalagi kalau itu pelanggaran syar'i terhadap ayat atau sunnah atau yang ini, muhim antara orang tua dengan anak. Demikian pula kata Imam Khattabi, antara suami dengan istri, antara suami dengan istri, jika dilihat kemaslahatannya demikian, di takdib, dididik dengan tidak ditegur sapa, walaupun itu lebih dari 3 hari. Para ulama berdalil juga tentang hal itu, bahwa Rasul SAW meninggalkan istri-istri beliau 1 bulan sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti tadi, jika itu kemaslahatan besar yang diinginkan, maka boleh walaupun lebih dari 3 malam. Di dalam hadis ini pula, seperti kesimpulannya, seperti kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, bahwa perseteruan antara muslim dengan muslim bisa karena urusan duniawi, bisa pula karena urusan pribadi. Nah, ini yang terjadi antara satu dengan yang lain dalam hubungan sehari-hari. Yang semacam ini yang dilarang dan tidak dibenarkan perseteruan lebih dari 3 hari. Adapun jika itu karena Allah dan untuk Allah, demi agama Allah, kepada pelaku bid'ah, kepada pelaku maksiat, jika itu berfaedah, maka itu boleh berfaedah, baik terutama pada kamu sendiri maupun kepada yang kamu hajar. Kepada kamu sendiri ya faedahnya cukup besar, dengan itu kamu selamat dari pengaruh kebatilannya, dampak buruk kebid'ahannya, kesesatannya, kamu bisa selamat dengan menjaga, menjauh dari orang itu. Faedah bagi kamu, bagi orangnya bisa itu berguna, bisa tidak, dan itu tidak pengaruh. Nah, yang para ulama sebutkan, hatta di masa para a'imah, Imam Ahmad rahimahullah memerintahkan untuk umat menghajar Harith al-Muhasibi, tinggalkan dia, fulan-fulan, tokoh-tokoh kebid'ahan. Dan apakah berhasil? Kalau yang jadi ukuran keberhasilan dan pengaruh, tidak. Harithnya tetap saja seperti itu, dan tokoh-tokoh kebid'ahannya tetap saja dalam kebid'ahannya. Tidak ada pengaruh dalam artian kemudian dia jera, kemudian mereka sadar, oh, kita salah, diboikot oleh ahlu sunnah, kita ini keliru karena dihajar oleh salafus soleh seperti mereka. Kemudian mereka bertobat, buktinya tidak. Banyak dari mereka tetap saja dalam kebid'ahannya. Makanya kemudian tidak benar kalau yang dimaksud hanya dibatasi pada perkara kalau itu berpengaruh positif, baik orangnya bisa berubah, bisa memberi efek jera kepadanya, bukan demikian. Maslahat untuk diri kamu sendiri itu juga hitungan tersendiri. Kamu bisa selamat dari kesesatan-kesesatannya. Kembali kepada hadis disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, bahwasanya jika yang Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sampaikan dalam hadis ini dengan salam itu menyelesaikan perseteruan di antara keduanya, atau seperti kata Imam Ahmad, terlebih mengembalikan hubungan baik di antara keduanya seperti sedia kala, bagaimana dengan cara-cara lain yang mungkin dilakukan orang untuk menghilangkan dosa perseteruan ini, yaitu misalnya seperti disebutkan oleh Imam Nawawi, kalau dia ngirim surat kepada saudaranya, yakni di surat itu dia berbicara atau menyampaikan sesuatu yang membuat baik hubungan dia dengan saudaranya tersebut, atau selain itu yang jelas cara yang dengannya hilang kerenggangan dan jarak yang ada dengan itu, terutama jika mereka terpisah. Ini misalnya yang ini di kota mana atau di negeri mana, yang ini di negeri lainnya atau kota lainnya. Menurut Imam Nawawi rahimahullah, jika memang itu dianggap bisa menghilangkan wahsyah di antara keduanya. Wahsyah itu kalau pada binatang liar, sifat liar seperti surat dia surati atau sekarang misalnya SMS atau email atau semacam itu, jika dianggap itu bisa menghilangkan keliaran di antara keduanya, hubungan liar, karena orang yang berseteru liar hubungannya, karena kalau tidak ada perseteruan jinak hati dia dengan hati saudaranya, jinak, saling mencintai, saling kasih sayang. Jika dianggap itu semua menghilangkan sifat liar tadi, mengembalikan jinaknya hubungan mereka berdua, maka itu boleh, dan itu yang dikuatkan oleh beliau, boleh dengan cara surat atau semisal itu, atau mengutus orang. Nah ini kamu tahu fulan dekat dengan fulan yang berseteru dengan kamu, kamu perintahkan tolong ke dia, tanyakan ana begini begini, kirim salam, terus ingin mengembalikan hubungan seperti sedia kala, begini-gini, sudahlah yang lalu biar berlalu, begini-gini. Nah, dengan mengutus orang-orang itu amanat tentunya, bisa datang ke dia menyampaikan dari kamu begini-gini, itu juga boleh kata Imam Nawawi. Yang penting intinya liarnya hubungan, jarak pemisah antara kamu dengan dia bisa dikembalikan seperti semula. Lanjutannya insyaallah ba'da shalah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.